Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad. Ini sebenarnya bukan hadis Mu'ad ya. Standarnya harusnya hadis Ibnu Abbas. Karena yang sahabat yang meriwayatkannya itu sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan tentang pengiriman Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Kalau standar dalam penyebutan hadis itu disebutkan digandengkan dengan sahabat yang meriwayatkannya. Hadis Aisyah tentang inamal tentang man amila amalan misalnya. Hadis Ibnu Mas'ud tentang tentang proses penciptaan manusia. Maka standarnya disebutkan kepada kepada sahabat yang meriwayatkannya. Namun kadang juga kita jumpai semacam ini. Itu berkaitan dengan isinya. Hadis Mu'ad itu maknanya adalah hadis bukan sebagaimana makna standarnya hadis dari sahabat Mu'ad. Namun kalau untuk kalimat ini maknanya hadis tentang pengutusan Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Hati-hati dengan doa orang yang teraniaya, karena tidak ada tabir yang menghalangi Allah untuk mengabulkan doa orang yang teraniaya. Hada hadis ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman dengan status sebagai mu'alliman, sebagai guru ngaji di Yaman, sekaligus qadhian, sekaligus hakim. Maka Nabi pesani, Nabi katakan kepada Mu'ad, engkau mendatangi sekelompok ahli kitab, dakwailah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Jika mereka memberikan respon positif dengan ajaanmu, beritahukanlah kepada mereka bahasanya Allah mewajibkan mereka sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati hal tersebut, beritahukanlah kepada mereka bahasanya Allah wajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang kaya lantas dikembalikan pada orang-orang miskin di antara mereka. Dan engkau sebagai pemungut zakat, waspadailah, hindarilah harta-harta mereka yang bernilai. Dan hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, yaitu mengambil harta yang bernilai, itu bentuk kezaliman. Mengambil harta yang bernilai sebagai pembayaran zakat, itu bentuk kezaliman. Hati-hati dengan doa yang teraniaya. Fa'inalaysa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada tabir yang menghalangi Allah untuk mengabulkan doa orang yang teraniaya. Wahada mahalu syahid minal hadis. Di sini adalah mahalu syahid dari hadis adalah bagian akhirnya. Ibtak kitab atal madlum. Nabi wasiatkan kepada Mu'ad untuk menjauhi sikap zalim kepada orang lain, supaya tidak didoakan jelek oleh pihak yang dizalimi. Maka dalam hadis ini terdapat tanbihun, isyarat terlarangnya semua bentuk kezaliman. Kemudian Nabi katakan kepada Mu'ad, mengingatkan bahaya doa orang yang teraniaya. Bainahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada tabir yang menghalangi Allah untuk mengabulkan doa orang yang teraniaya. Artinya tidak ada bagi doa orang yang terzalimi sarifun, sesuatu yang membelokkan, yang membelokkannya. Tidak ada faktor penghalang yang mencegahnya dari Allah. Maka niscaya Allah akan mengabulkannya meskipun orang yang teraniaya ini adalah orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah syana'anu kebencian terhadap sekelompok orang membuat kalian buat jahat kepada mereka. Bentuknya ala-ala ta'adilu, dengan tidak bersikap adil pada mereka. Maka dalam hadis ini terdapat terdapat dorongan untuk adil di antara banyak orang, karena kezaliman adalah tumpuan kegelapan. Dan doa orang yang teraniaya adalah doa yang mustajab, meskipun dia non-muslim, semacam Yahudi ataupun Nasrani. Itulah orang-orang yang membayar jizyah. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, tentang orang kafir, non-muslim, janganlah beri kebencian melakukan jarimah, melakukan kejahatan dalam bentuk ala-ala ta'dilu dengan tidak bersikap adil, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Bersikaplah yang adil, itu lebih dekat kepada takwa. Maka bersikap adil itu wajib, terutama untuk orang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan mengatur urusan kaum muslimin. Dia adalah ulat, penguasa atau pemerintah, mawakifin, ASN yang bekerja melayani masyarakat, wal umal atau para pekerja kasar atau umal di sini amil zakat, wal umal atau amil zakat. Dan kalau orang-orang yang mengambil zakat, maka dia tidak boleh mengambil lebih banyak daripada dari apa yang wajib diambil. Di samping itu jangan mengambil harta yang berharga, yang sangat mahal, tapi pilih yang pertengahan, tidak jelek dan tidak terlalu bagus. Demikian juga khiyaril mal, harta-harta yang istimewa, yang pilihan. Kecuali jika orang yang wajib zakat ini merelakannya, sebagaimana tidak boleh mengambil yang jelek. Karena mengambil yang jelek itu merugikan fakir miskin yang mendapatkan zakat. Mengambil yang bagus itu merugikan orang kaya yang wajib zakat, yang terkena kewajiban zakat. Sehingga kewajiban amil zakat mengambil al-mutawasid, yang pertengahan. Maka tidak ada tabir yang menghalangi Allah untuk mengabulkan doa orang yang teraniaya. Hijab maknanya hajis, penghalang, yang menghalangi sampainya doa kepada Allah dan terkabulnya, dan Allah menghalangi Allah mengabulkan laha doa. Namun sebelum dilanjutkan, berkenaan dengan Al-Maidah ayat yang ke-8, satu hal yang menarik untuk direnungkan, kenapa Allah katakan bersikaplah adil, karena adil itu yang lebih dekat kepada takwa. Kenapa tidak dikatakan adil itu takwa? Ini karena adil itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka dia takwa. Kenapa diksinya adalah aqrabul taqwa, padahal itu hakikatnya adalah takwa? Maka penjelasan menarik tentang hal ini disampaikan oleh Syekh Muzaimin di tafsir beliau untuk suratul Maidah. Ya, di tafsir beliau untuk surat Al-Maidah, Syekh Muzaimin mengatakan huwa di sini kembali ke adil. Ini meskipun tidak didahului penyebutan kata-kata adil, namun adil bisa dipahami dari fi'il i'dilu. Huwa maka adil yang kalian diperintah untuk melakukannya, aqrabul taqwa, itu lebih dekat kepada takwa. Walam yakul huwa takwa, dan Allah tidak katakan itu adalah takwa, itu adalah bagian takwa, namun lebih dekat kepada takwa. Bal qala aqrabul taqwa, namun yang Allah firmankan itu lebih dekat kepada takwa. Kenapa diksinya demikian? Wadzalika li'annal adla qad yahmilu 'alaihi makhafatullah fayakunu taqwa. Karena tidak semua orang yang bersikap adil itu takwa. Karena ada orang yang ada faktor yang mendorong seorang untuk adil adalah rasa takut kepada Allah. Jika faktor pendorong yang mendorong orang untuk adil adalah rasa takut kepada Allah, fayakunu taqwa. Maka adil ketika itu adalah taqwa. Waqad yamilu alaihi mahabbatu thana'i indan nasi. Namun jika sikap adil itu faktor pendorongnya adalah ingin mendapatkan sanjungan dari publik. Oh, dia adalah penguasa yang adil. Ingin dicatat oleh sejarah. Oh, sejarah Indonesia mencatat. Wah, oh, presiden itu adalah presiden yang adil misalnya. Dia ingin jadi catatan sejarah. Nah, maka pujian manusia yang diinginkan. Nah, kenangan manusia yang ingin didapatkan. Fala yakunu taqwa. Maka adil ketika itu bukan takwa. Oleh karena itu ayatnya mengatakan aqrabu littaqwa. Lebih dekat kepada takwa, tinggal ditambah unsur karena takut kepada Allah, bersikap adil. Nah, ini sudah menjurus ke takwa. Tinggal diperbaiki dengan luruskan niat adil itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah nanti sudah jadi takwa. Di faedah ayat, Syaikh Muslimin mengatakan di antara faedah ayat ini adil itu lebih dekat kepada takwa, dan ini jelas ada di ayat. Sehingga ayat ini menunjukkan bahasanya amal soleh itu ada yang dekat dengan takwa dan ada yang jauh dari takwa dan ada yang dekat dengan takwa. Sudah hampir bertakwa, sebentar lagi bertakwa. Yang bani al faedah sabiqa, dan derivat dari faedah ini adanya amal yang dekat dengan takwa, ada yang jauh dari takwa, menunjukkan tafadulul amal. Bahasanya amal itu bertingkat-tingkat. Ini ada yang jauh dari takwa, ada yang dekat dengan takwa, ada yang mepet dengan takwa. Ini berarti amal itu bertingkat-tingkat. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wali muslimin diriatkan oleh muslim dari Adi ibn Umairah radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan, man ista'malnahu ala amalin. Siapa yang kami pekerjakan dengan satu pekerjaan. Sudah digaji. Fakatama minhu makhitan. Kemudian korupsi. Ya, dia cuma korupsi satu pentul jarum saja. Ya, satu buah jarum saja. Ya, yang itu bukan haknya, dibawa pulang. Ya, dan dipakai untuk kepentingan pribadinya. Dan dimiliki. Fama fauqahu, apalagi barang yang lebih besar. Ya, apalagi ternyata itu mobil. Oh, ternyata itu duit bisa jadi mobil mewah. Bisa jadi rumah. Wah, ini cuma jarum pentul. Dikantongi satu saja. Maka apalagi yang lebih besar, karena hululan. Maka itu statusnya adalah harta khianat. Ya'ti bihi yaumil qiyamah. Yang nanti akan dibawa pada hari kiamat. Wali Ahmad dan diatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Marfu'an sabda Nabi. Wailun celakalah bagi para amir. Celakalah bagi para urfa, para arif. Nanti akan dijelaskan para pimpinan. Wailun lil umana, celakalah bagi orang-orang yang dipegangi amanah. Sungguh nanti akan ada banyak orang pada kiamat yang berangan-angan. Dalam keadaan dawa'ibahum, jalinan rambutnya. Ini terjemah bebasnya ya, rambut kepalanya. Terjemah letterlocknya, jalinan rambutnya. Artinya rambutnya itu dijalin dan dikepang. Kemudian kepangan rambutnya digantung fithuroya, di bintang kejua. Ya tadab dabuna. Dia kemudian bolak-balik posisinya. Naik turun. Ya digoyang-goyang naik turun antara langit dan bumi. Walam yakunu amilu ala syai. Meskipun demikian, lebih pilih demikian, lebih memilih keadaan demikian. Merasa itu lebih baik dibandingkan, asalkan merasa itu lebih baik, asalkan tidak punya jabatan apapun. Walam yakunu amilu ala syai. Dan mereka tidak punya jabatan dan otoritas apapun. Ini berkenaan dengan urusan kaum muslimin. Berkenaan dengan urusan banyak orang. Maka lebih baik rambut kepala digantungkan di bintang kejora, kemudian dibuat naik turun antara langit dan bumi. Itu lebih enak daripada punya otoritas, punya jabatan, ngatur dan melayani kaum muslimin. Ya, maka hadis yang pertama tentang masalah bahaya korupsi. Ya, Nabi sebut al-makhit, yaitu al-ibrah, yaitu jarum. Ya, dan dalam hadis ini menunjukkan ngerinya. Ya, al-qalil minal hulul. Korupsi yang kecil saja itu ngeri. Ya. Gimana korupsi yang besar. Ya. Ya, bawa pulang satu kapur barus gitu ya. Ini boleh jadi bapak pulang kecil, ya, kecil murah. Ya. Ini yang besar, ya. Korupsinya spidol, ya, bawa pulang spidol. Ya. Keta'zim mengerikannya al-qalil minal ghulul. Ini barang korupsi kecil-kecilan itu mengerikan. Ya. Mengerikan. Wa hadha wa'idun syadid. Dan ancaman keras, zajrun akid, zajrun itu larangan keras. Zajrun itu larangan di level di atas, level di atasnya nahyun. Nah itu melarang, kalau zajrun melarang keras. Akid yang ditekankan. Anil khianat, khianat yang dilakukan oleh amil zakat yang diangkat oleh penguasa untuk ngambil zakat, yang kerja dengan negara untuk ngambil zakat, dan dikiaskan dengan itu semua yang kerja sama negara. Meskipun bukan pekerjaan ngambil barang zakat. Fi aqdi syai'in, ketika dia mengambil sesuatu, mimma wali alaihi, yang itu di bawah otoritasnya, di bawah kekuasaannya. Dia punya kuasa atas barang-barang ini. Ya, diambil. Untuk kepentingan pribadi. Dibawa pulang. Ya, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Nah, tindakan ini, korupsi ini, meskipun cuma satu jarum pentul, wa annaha minal kabair. Itu dosanya dosa besar. Nah, dosanya dosa besar. Sudah bisa jarum pentul itu sudah bisa membawa ke neraka nih, padahal cuma jarum pentul nih, apalagi kalau korupsinya motor, korupsinya mobil, korupsinya duit, untuk bisa jadi rumah, bisa jadi ini. Nah, padahal ini cuma korupsi satu jarum pentul saja nih. Maka menjadi kewajiban al-jubah, jamak dari jabi. Jabi nama lain dari amil. Ini ada tiga nama, ya. Amil, jabi, sama sa'i. Ya, semuanya artinya amil zakat yang kerja sama negara. Wa as-su'at, jamak dari sa'i. Yang mengambil zakat dari masyarakat. Maka mereka punya, dan orang-orang yang semacam ini, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, punya kewajiban Allah ya'khudu syai'an minan nasi. Tidak menerima apapun dari publik. Menerima apapun dari masyarakat yang dilayani. Kariswa, semacam uang suap, atau dikasih nama uang tips, uang pelicin. Alladhi tudfa'u lil umal. Yang riswa ini adalah uang pelicin yang diserahkan kepada seorang pekerja, seorang pegawai, seorang pejabat, seorang ASN, bismillah hadiah, dengan kado hadiah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadayal umali hululun. Hadiah yang diterima, hadiah tambahan yang diterima atau hadiah yang diterima oleh seorang pejabat, seorang pekerja, seorang pegawai dari masyarakat yang dilayani. Dari konsumen yang dilayani adalah hululun, adalah bentuk khianat. Satu ketika Nabi mempekerjakan seorang sebagai amil ala zakat untuk mengambil zakat. Setelah dia keliling mengambil zakat, orang tersebut namanya Ibnu Lutfiyah. Maka Ibnu Lutfiyah ini kemudian mengatakan, hadalakum, wahai Nabi, ini hasil kerja saya. Mengumpulkan apa yang jadi kewajiban saya menguti dari masyarakat. Wada uhtiya ilayya. Sedangkan barang-barang ini adalah hadiah masyarakat kepada saya. Faqala alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah setelah memuji Allah dan menyanjungnya. Mabalul amil. Kenapa ada seorang pekerja, seorang pegawai, nab'athuhu, yang kami kirim dan kami gaji untuk semua pekerjaannya. Faya'ti yaqulu. Lantas kemudian datang dan menyerahkan lembar pertanggungjawaban. LPG-nya kenapa bunyinya demikian? Bikin LPG semacam ini. Hadalakum bahada uhtiya ilayya. Membuat laporan seperti ini. Ini hasil kerja saya untuk negara dan ini hadiah masyarakat dan publik kepada saya atas layanan yang saya lakukan. Maka Nabi katakan fahala. Kalau terjemah bahasa Jawanya, hala itu diterjemah oleh guru saya, mbok yo'o. Dan itu tidak ada padanan bahasa Indonesianya yang serak. Gitu. Kalau dulu kiai saya menerjemahkan hala itu, mbok yo'o. Gitu. Ketika ngaji jala lain. Gitu. Fahala, mbok yo'o. Gitu. Duduk saja di rumah bapaknya dan di rumah ibunya. Duduk saja di rumah bapaknya dan di rumah ibunya. Kemudian kalau terjemah bahasa Indonesia biasa saya terjemahkan semestinya, seyugyanya. Coba seyugyanya, tapi ada kata-kata coba ya. Coba seyugyanya dia cuma duduk saja, duduk manis di tempat bapaknya dan ibunya. Bayang untuk lantas dia lihat. Ayuh da ilaihi, apakah dia dapat kiriman hadiah dari publik, dari masyarakat ataukah tidak? Artinya hadiah untuk pegawai itu ada dua macam. Hadiah karena pekerjaannya, yang ini dibuktikan dengan jika dia pensiun enggak lagi dikasih hadiah. Kalau dia sudah tidak lagi jabat, enggak ada lagi itu. Dan ada hadiah karena kecintaan dengan orangnya, karena personnya. Ini meskipun pensiun, ya tetap saja ada hadiah, ada pemberian ini dan itu karena memang cocok dan serak dengan orangnya. Fi hadza, maka di hadis ini tahdhirunil umali. Ada ancaman yang keras untuk para pekerja, untuk para pegawai, untuk mengambil sedikit pun dari harta-harta ini. Dan di sini terdapat tahridun, motivasi yang kuat, dorongan serius bagi mereka untuk amanah dan peringatan keras supaya tidak khianat meskipun dengan sesuatu yang kecil, cuma satu buah jarum. Dan hadis ini kata Syaikh Shalih Fauzan mencakup kulal mas'ulin, semua kepala-kepala. Kepala bagian, kepala divisi, kepala seksi, mau kasih kabak, mau ini kepala kantor. Semua kepala-kepala ini tercakup dalam hadis ini. Semua orang yang punya atau bahkan semua orang yang bertanggung jawab, memegang dan punya otoritas terhadap amwali daulah. Ini harta yang statusnya itu harta milik negara. Maka mencakup semua orang yang, hadis ini mencakup semua orang yang punya otoritas, hak pengelolaan atas punya otoritas terhadap harta milik negara sekecil apapun, ya, kalau dibawa pulang untuk kepentingan pribadi, untuk urusan pribadi, ya, maka masuk dalam hadis ini, kana ghululan ya'ti bihi yaumil qiyamah, itu jadi harta khianat yang harus dia pertanggungjawabkan dan dia bawa pada dia pikul pada hari kiamat. Adapun hadis Nabi, wailul lil umara, wailul lil urfa, wailul lil umana, wail adalah kata-kata azab dan ancaman. Dan ada yang mengatakan wail adalah lembah di neraka. Artinya celaka untuk mereka jika mereka tidak adil. Umara artinya pemimpin, urfa artinya al-muqaddamuna fil qabail, orang yang dinomor satukan di berbagai macam kabilah. Nah, itu kepala yang mereka yu'arifuna bikubailihim. Mereka itulah yang memimpin kabilahnya. Sedangkan umana adalah orang-orang yang diberi amanah memegang harta milik negara. Ini amwal baitil mal, harta milik negara. Atau harta manusia. Ya, tidak harus harta negara, harta manusia. Boleh jadi statusnya bendahara masjid, boleh jadi bendahara RT, boleh jadi bendahara RW. Ya, atau kemudian dia bendahara sekolah, atau dia bendahara yang lainnya. Yang jelas mendapatkan amanah, memegang harta itu umana. Jika mereka, celaka untuk mereka, jika mereka mengambil harta tersebut. Syai'an sedikit pun. Atau tidak ngambil, tidak untuk kepentingan pribadinya, namun kerja seenaknya sehingga ada yang selisih, ada yang hilang, padahal enggak dimakan. Cuma doya'u, cuma ditelantarkan. Tidak dikelola dengan semestinya. Fa'inna mutawa'adu nabil adab. Mereka ini terancam dengan adab yang keras pada hari kiamat. Nah, kita lanjutkan ba'da isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya disampaikan oleh Sesolah Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala wa faqahu. Suma akhbar, kemudian Nabi mengkabarkan tentang para penguasa, bahasanya mereka berangan-angan pada hari kiamat. Seandainya mereka digantung pakai rambut mereka di suroya, di bintang kejora, yakni artinya dia berada di antara langit dan bumi. Ya tazab baduna, dia bulak-balik. Wa annahum, dan mereka berangan-angan, mereka tidaklah yalu di hadal amala, mereka menjabat pekerjaan tersebut, dan mereka tidak mendapatkan kemuliaan, kepemimpinan dan kedudukan tinggi melebihi banyak orang di dunia. Wa dzalika, dan hal ini anat ta'liqa bin nasiyati, digantung pakai ubun-ubun, adalah gambaran kehinaan dan kehinaan. Maka dalam hadis ini terdapat ancaman keras bagi siapa saja yang menjabat al-imarata, satu jabatan atau kepemimpinan atau amanah, lantas tidak menunaikan haknya. Sehingga di balik hadis ini terdapat motivasi bagi para penguasa untuk bertakwa kepada Allah fi mas'uliyati, dalam tanggung jawabnya, dan tidak menjadikan kekuasaan itu sebagai keberuntungan yang diambil kesempatannya, lantas dia ambil selain gajinya, lantas dia mengambil lebih dari gajinya, yaitu suap dengan berbagai macam bentuknya. Karena kekuasaan itu bukan keberuntungan yang dimanfaatkan oleh seorang pimpinan, namun dia adalah amanah dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban anha tentangnya nanti pada hari kiamat, dan akan mendapatkan azab karena kecerobohan dan keteledoran dalam dalamnya. Demikian juga manakala dia dan semua yang dia ambil, semua yang dia ambil bisa babiha karena sebab kekuasaan. Semua hadiah-hadiah akan dipertanggungjawab atau mendapatkan azab karena kecerobohan dan kelalaian dalam menjalankan amanah, demikian juga karena ma'akhodahu. Semua harta yang dia ambil dan dia dapatkan bisa babiah, yaitu semua hadiah-hadiah yang diberikan oleh masyarakat, oleh banyak orang, bisa babiah karena jabatannya. Itu semua akan berbuah azab pada hari kiamat nanti. Kemudian bab wilayatu man la yuhsinul adla, kekuasaan orang yang tidak bisa berbuat adil dengan baik. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Nabi sampaikan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Sehingga aku melihatmu adalah seorang yang lemah, tidak dalam semua hal namun lemah dalam kepemimpinan. Lemah dalam leadership, tidak cocok jadi pemimpin. Dan aku menginginkan untukmu apa yang kuinginkan untuk diriku, yaitu kebaikan. Maka jangan pernah engkau jadi pemimpin meskipun cuma mimpin dua orang. Cuma mimpin dua orang. Ini tidak boleh, kata Nabi. Abu Dzar tidak boleh mimpin dua orang. Jadi mimpin dua istri juga tidak boleh. Ini, ya. Dan janganlah engkau mengurusi harta anak yatim. Ruh muslim. Dan lihatkanlah Abu Daud dari Buraidah, marfu'an sabda Nabi. Hakim itu ada tiga jenis, satu di surga dan dua di neraka. Adapun hakim yang masuk surga adalah seorang yang mengetahui mana yang benar dari dua orang yang bersengketa, faqadobihi. Lantas dia putuskan dengannya. Dia buat amar keputusan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah seorang qadhi, seorang hakim yang mengetahui mana yang benar dari dua orang yang bersengketa, fajar fil hukmi, lantas dia zalim dalam membuat dalam amar keputusannya. Maka dia di neraka. Dan seorang yang jadi qadhi memutuskan sengketa banyak orang ala jahlin, padahal dia tidak punya ilmu bagaimanakah mengetahui trik-trik untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kemudian dia putuskan asal-asalan dengan kebodohannya. Fawa finnar, maka ini juga di neraka. Dan diriatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi. Siapa yang memberi fatwa dengan satu fatwa tanpa ilmu, dengan modal kebodohan. Siapa yang memberikan fatwa tanpa ilmu, berarti dengan kebodohan, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Penjelasannya Abu Dzar itu termasuk as-sabiqin al-awwalin, orang yang terdahulu masuk Islam. Masuk Islamnya sejak dakwah Nabi di Mekah. Ya, maka dia sangat senior. Ya. Maka yang senior itu belum tentu jadi pimpinan. Ya, boleh jadi yang cocok jadi anak buah. Ya. Ini Abu Dzar ini sangat senior. Senioritasnya dalam masuk Islam tidak dipertanyakan. Wa minaz zuhad, dia termasuk ahli ibadah dan zuhud. Bahkan dia punya fikih. Dia punya fikih, punya pemahaman fikih yang menyelisih jumhur sahabat. Yaitu semua harta yang lebih dari kebutuhan itu adalah kanzun, simpanan yang berbuah azab di neraka, berbuah azab di akhirat. Semua yang tidak dibutuhkan, semua yang melebihi kebutuhannya, maka itu kanzun, simpanan yang nanti akan berbuah azab. Itu fikihnya Abu Dzar, fikihnya Abu Dzar yang bikin geger ketika dipublish, bikin geger banyak orang. Sampai akhirnya dipanggil Uthman. Semula dia di Syam, ditarik kembali ke Madinah. Ini karena bikin geger. Jadi, sedangkan jumhur sahabat menilai bahasanya simpanan, tabungan, asalkan sudah dibayar zakatnya, bukan kanzun. Bukan simpanan yang berbuah adab. Tapi Abu Dzar enggak. simpanan, tabungan, pokoknya di luar kebutuhan. Kebutuhannya sudah terpenuhi. Yang lebih dari itu neraka itu. Ini semua adalah harta yang mengantarkan ke neraka. Bagaimana tidak zuhud? Kalau dengan fikih demikian, zuhud sekali. Semua yang tidak dibutuhkan disingkirkan. Semua yang lebih dari kebutuhan diinfakkan. Namun meskipun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini kalau di ngurusi duit umat enggak bakalan ini. Enggak bakalan ada yang masuk kantongnya, enggak bakalan enggak. Nih, duit yang asli pribadinya aja, yang lebih dari kebutuhannya aja dia infakkan. Ini duit pribadinya ini. Duit warisan macam-macam itu nih. Ini lebih dari kebutuhan, infakkan. Enggak bakalan ada yang disimpan di rumahnya itu. Ini kalau dipasrai duit itu enggak bakalan ada yang masuk ke kantongnya, enggak bakalan. Dijamin itu Abu Dzar. Enggak bakalan satu peser pun yang masuk lewat kantongnya saja enggak ada gitu ya. Bukan ini masuk lewat saja mungkin enggak ada. Namun ya enggak bisa mimpin. Belum tentu orang zuhud itu bisa mimpin. Ya, mimpin itu ngomong banyak orang itu enggak main-main itu. Enggak hanya masalah duit urusannya ini. Ya, mengelola emosi banyak orang, harus pandai mendamaikan, bisa mendamaikan, bisa ngomong, ini yang ngambek jadi cair, ini kan tidak gampang itu. Nanti ini ngambek supaya nggak bikin ulah gara-gara ngambek dan sebagainya. Maka dha'fuhu huna. Maka Nabi mengatakan, aku lihat engkau adalah lemah. Lemahnya Abu Dzar itu bukan dalam masalah din, dalam masalah takwa. Bukan dalam masalah amanah. Amanah yaitu buah dari rasa takut kepada Allah. Kalau masalah rasa takut kepada Allah, enggak dipertanyakan. Namun, lemahnya adalah tahammul dalam memikul beban kekuasaan. Dalam menghadapi muskilat, problem jadi pemimpin. Oleh hada qal, oleh karena itu Nabi katakan kepadanya, aku inginkan kebaikan untukmu sebagaimana aku menginginkan kebaikan untuk diriku. Ya, maka perkataan Nabi ini menunjukkan bahasanya orang yang menjabat satu jabatan wajib, dia adalah orang yang menghendaki kebaikan dalam jabatan dan kekuasaannya. Kemudian Nabi berpesan, jangan sampai engkau memimpin dua orang. Jika dua orang tidak boleh, bagaimana kekuasaan memimpin sekelompok orang, apalagi sampai megang satu negara. Dan janganlah engkau mengurusi harta anak yatim. Harta anak yatim wajib dijaga. Maka wajib ayatawalla alaihi yang mengurusi harta anak yatim adalah orang yang ahlun, orang yang punya kelayaan untuk menjaga harta anak yatim. Di samping itu semestinya harta pengelola harta anak yatim itu punya kemampuan untuk mengembangkannya. Jangan sampai harta anak yatim habis dimakan zakat. Jangan sampai harta anak yatim habis dimakan zakat karena tiap tahun harus dizakati. Jika nilainya besar. Namun diperintahkan untuk mengelolanya. Ini orang yang memegang harta anak yatim, ada anak yatim ditinggal mati sama bapaknya, warisannya banyak. Ini karena warisannya banyak, tiap tahun bayar zakat. Dan jangan sampai nanti habis gara-gara tiap tahun dizakati selama 20 tahun karena didiamkan saja. Ya, tiap tahun 2,5%, 2,5%, 2,5%. Ya, maka ada tugas untuk tanmiyah, untuk mengembangkannya supaya tidak habis dimakan zakat. Ini bukan pekerjaan, maka memegang harta anak yatim itu orang yang harus amanah, kemudian harus bisnismen terpercaya. Maka Abu Dzar karena adalah seorang yang sibuk dengan urusan ibadah, ketaatan dan kezuhudan. Walam yakun muhtaman dan bukanlah seorang yang perhatian dengan urusan dunia. Maka Nabi tidak menginginkan untuk memberikan jabatan kepada Abu Dzar, karena Nabi mengetahui bahasanya Abu Dzar tidak akan mampu melaksanakan muhimmah tugas. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya layak fi tidak cukup fil wali untuk menjadi seorang penguasa, tidak cukup modalnya dzatiyanatin, memiliki kualitas agama yang baik. Memiliki kualitas agama yang baik. Bala Buddha tidak hanya kemudian sholatnya bagus, puasanya bagus, belum tentu bisa memimpin. La Buddha harus ayakuna kawiyan. Dia adalah seorang yang kuat fil qiyam bil mahami, untuk melaksanakan al-maham, tugas yang diserahkan kepadanya. Ya, semata-mata dia soleh, ya, semata-mata dia rajin ke masjid, semata-mata dia adalah seorang yang rajin ibadah, itu belum tentu cocok jadi pimpinan, jadi koordinator, jadi pejabat, jadi orang yang punya otoritas untuk memanage banyak orang. Bahkan sekedar seorang laki-laki itu bagus agamanya, bagus ibadahnya, belum tentu bisa memimpin istrinya. Ya, belum tentu bisa jadi suami yang baik. Ya, memimpin satu istrinya belum tentu bisa. Sekedar ya, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin masjidnya, itu belum tentu istrinya terpimpin dengan baik. Nah, untuk kepemimpinan harus ada kawiyan. Ya, dia punya ya, seorang yang kawi, seorang yang kuat dalam tugas-tugas kepemimpinannya. Kemudian di hadis selanjutnya Nabi katakan qadhi itu ada tiga orang, satu di surga, dua di neraka. Ini menunjukkan khuturah, bahayanya jadi qadhi. Dan hendaknya seorang itu menjaga diri minhu, darinya. Adapun qadhi yang di surga, dia adalah orang yang mengetahui kebenaran dan cara mengetahui siapakah yang benar, kemudian dia putuskan dengannya. Adapun yang tahu kebenaran namun memutuskan beda dengan kebenaran yang dia ketahui, dia adalah qadhi atau hakim yang di neraka. Sedangkan qadhi yang memberikan keputusan dengan modal asal-asalan, maka juga di neraka. Karena tidak boleh memutuskan tanpa ilmu. Bahasa bebasnya asal-asalan. Hatta sampai-sampai meskipun keputusannya itu benar, tetap dosa. Karena disyaratkan berilmu tentang dunia peradilan, untuk mengetahui orang bersengketa itu siapakah yang benar. Dia harus punya trik-trik, strategi-strategi. Karena orang yang sebenarnya tidak benar pun dia akan, ketika ngomong di depan qadhi, dia akan muter-muter. Ya, supaya dia jadi orang yang benar. Nah, kalau qadhinya itu polos, tidak punya ilmu tentang meneliti siapa yang benar, ya, maka nanti akan kena tipu sama orang-orang yang pintar ngomong. Maka dia harus punya ilmu, ilmu tentang peradilan, ilmu tentang agama, dan ilmu tentang peradilan. Setelah itu dia harus punya al-adil. Al-adil ini berkenaan dengan karakter. Punya karakter adil. Yang ini didukung ada berani, kadang nekat, dan seterusnya, siap risiko. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang orang-orang tertentu yang menyalahkannya itu harus kemudian siap risiko. Kalau dia mentalnya bukan mental orang yang siap dengan risiko, tidak bisa adil menjadi qadhi. Maka al-adil ini berkenaan dengan mentalitas. Al-ilmu berkenaan dengan intelektual, berkenaan dengan kemampuan akademik. Tapi tidak cukup untuk jadi qadhi yang masuk surga, tidak cukup dengan itu. Wa fi hadha tahdhir, maka wa fi hadha, dalam hal ini terdapat tahdhir ancaman, bahaya, memutuskan perkara dengan kebodohan atau secara sengaja menyelisih kebenaran padahal tahu. Kemudian masalah fatwa. Maka al-ifta berfatwa definisinya adalah menjelaskan hukum syar'i min ghairi ilzamin bihi. Tanpa ada bentuk mengikat dan memaksa. Ya. Siapa yang merasa cocok dengan fatwa silakan diterima. Siapa yang tidak, ya kemudian pilih pendapat yang lainnya. Ya, fatwa tidak mengikat. Kalau pakai definisi ini, ini definisi dari Syaikh Fauzan di sini, maka untuk disebut fatwa itu tidak harus didahului pertanyaan. Karena beliau definisikan hanya bayanul hukm syar'i, menjelaskan bagaimanakah hukum syariat. Maka orang-orang bikin meme itu berarti mufti pakai definisi ini. Meme tentang BH atau yang lainnya jadi mufti. Bayanul hukmi, bayanul hukmi menjelaskan tentang hukum syar'i. Maka tentang definisi ifta atau berfatwa ada dua pendapat ulama. Ada yang mensyaratkan harus didahului pertanyaan. Kalau tidak didahului pertanyaan tidak disebut fatwa. Dan ada sebagian ulama mendefinisikan fatwa itu seperti di sini, bayanul hukmi, menjelaskan. Maka kalau pakai definisi ini lebih luas cakupannya. Orang ngajar itu bisa plus berfatwa. Karena selama ada kegiatan menjelaskan hukum syar'i. Sedangkan al-qadha, peradilan atau qadhi, maka dia menjelaskan hukum syar'i untuk suatu kasus, terutama sengketa. Mal ilzami bihi. Dalam keadaan dia bisa memaksakannya. Dalam kondisi dia bisa memaksakannya. Karena kalau di fikih Islam dan di praktek kaum muslimin di masa silam, qadhi itu punya polisi. Qadhi itu punya polisi. Dan dia punya kekuasaan untuk memerintahkan polisi. Dipeloskan dia ke penjara itu yang ngatur penjara masuk penjara dan tidak itu qadhi. Polisi cuma eksekutor saja, tangkap itu, ini paksa dia, ini dia punya polisi. Mufti nggak punya polisi ini. Jadi ya percaya ya monggo, ya nggak percaya ya tidak apa-apa, karena sekedar menjelaskan. Dia tidak punya sikap ilzam. Ilzamnya ada di penjelasannya. Kalau penjelasannya itu mantap, ya mengikat hati orang yang mendengarnya, ya, terikat karena itu. Tapi maka terikat secara internal di hatinya. Karena mufti tidak bisa mengikat dengan secara eksternal pakai aparat. Kalau qadhi ya punya. Punya kekuasaan, kekuasaan memerintahkan polisi dan aparat untuk melakukan tindakan sebagaimana yang diinginkan oleh qadhi. Dan manusia, masyarakat itu membutuhkan dua-duanya. Membutuhkan adanya qadhi yang menyelesaikan sengketa kalau ada problem, masalah, keributan, dan membutuhkan mufti. Wajib bagi seorang pemberi fatwa untuk bertakwa kepada Allah dan tidak boleh memberikan fatwa kepada masyarakat, kepada publik, bijahlin dengan kebodohan atau dengan hawa nafsu, yaitu suka-suka. Karena mufti semacam ini tidak akan memikul dosa orang yang dia beri fatwa. Gimana kalau untuk orang yang minta fatwa, adapun mustafti, maka jika dia tidak punya ilmu, dia tidak tahu kalau mufti yang memberikan fatwa kepadanya itu berfatwa tanpa ilmu, Karena dia tahu setahunya dia adalah orang yang berilmu, seorang ustaz, seorang kiai. Maka fala syai'a alaihi, tidak ada dosa atasnya. Namun dosanya itu harusnya ismuhu ya. Bukan enggak ada titiknya harusnya. Wa ismuhu 'alal mufti. Dosanya ditanggung oleh mufti. Namun jika mustafti ini orang yang bertanya ini ya'lamu, tahu. Kalau yang dia tanyai bukan orang yang berilmu, atau dia ketahui bahasanya si mufti itu berfatwa tidak benar, namun tetap saja dipakai dengan alasan mumpung ada mufti yang seperti itu, maka ini bersekutu dalam dosa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani dari di antara kalian untuk berfatwa adalah yang paling berani untuk masuk neraka. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari mursalnya Abdullah atau Ubaidillah ibn Ja'far. Mursal berarti daif. Daif yang ringan. Sehingga dipakai untuk tarhib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian katakan apa yang dikatakan oleh lisan-lisan kalian secara bohong. Ini halal, ini haram, untuk membuat kebohongan atas nama Allah. Sehingga orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah di antaranya adalah berfatwa la yuflihun. Mereka itu adalah orang yang tidak akan beruntung. Dan adalah para sahabat, mereka saling menolak untuk berfatwa. Padahal mereka ulama. Karena mereka mengetahui bahayanya. Sampai-sampai pertanyaan itu muter ke orang yang pertama. Kan ini, tanyakan pada fulan, fulan, tanyakan pada fulan, tanyakan pada fulan. Muter akhirnya balik lagi kepada orang yang pertama. Demikian sahabat dalam menolak untuk berfatwa. Namun menolak untuk berfatwa semacam ini, sikap yang tepat kalau di situ ada banyak pilihan. Ini, kalau di tempat tersebut, di zaman itu, ada banyak pilihan. Semuanya orang-orang yang kapabel untuk menjawab. Adapun ketika kondisi zamannya tidak demikian, namun yang dijumpai adalah banyaknya orang-orang bodoh yang nekat, gitu. Maka ini mengharuskan orang-orang yang berilmu untuk harus tampil. Nanti kalau dia enggak mau tampil, tampil duluan. Orang-orang bodoh yang nekat. Maka ini kondisi yang berbeda. Ini karena kondisi zaman yang berbeda, kondisi masyarakat yang berbeda, maka sikap yang hikmah dan tepat adalah satu hal yang berbeda. Meskipun ya penting tetap untuk bertakwa kepada Allah, untuk hati-hati dalam bicara, dan jantan untuk mengatakan tidak tahu jika tidak tahu. Bikhilafi ma huwa hasilun. Beda dengan apa yang terjadi di zaman kita saat ini, di mana banyak orang-orang yang muta'alimin, sok berilmu. Anda lihat mereka berdesak-desakan untuk berfatwa. Bima fihim ni alladzi laisa indahu, dengan ala fatwa bima fihim, dengan apa yang ada pada mereka. Padahal mereka tidak punya ilmu, namun tidak warok, hati-hati dan takut untuk berfatwa. Masing-masing berfatwa dengan pendapat yang menyelisih yang lain. Sampai-sampai dalam satu masalah yang sama. Hatta wasala al-amru, sampai sampailah keadaannya. Bahasanya orang yang punya ilmu berfatwa berbeda dengan mayaklamu, ilmu yang dia ketahui, dikarenakan dia menginginkan untuk menyenangkan masyarakat. Dan supaya kemudian mendapatkan hadwah, keberuntungan di depan masyarakat. Dan supaya dia dikatakan mufti tadi berfatwa tidak sesuai dengan ilmunya, tujuannya supaya mendapatkan sebutan dia bukan mufti yang keras, namun dia adalah mufti yang mudah, mufti yang marinun, yang luas, munfatihun, yang terbuka wawasannya, mutasamihun, yang banyak toleransinya. Ya, kemudian mereka sebut dengan fikih taisir atau fikul waqi. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah dan tidak mudah-mudah untuk masuk dalam dunia fatwa, illa kecuali jika dia dibutuhkan kemudian yang kedua dia punya ilmu. Wa illa jika tidak terpenuhi dua poin ini, maka adalah menjauh dari fatwa. Wal asl dan hukum asalnya hendaknya dikontrol masalah fatwa itu, terutama fatwa fi suhub di koran, wal majalah, di radio, wal fatwa'iyah dan channel-channel televisi. Dan fatwa-fatwa yang tidak terkontrol itulah yang menjadikan masyarakat dalam kebingungan dan kegoncangan. Maka sungguh banyak pemberi fatwa. Dan jadilah fatwa itu satu hal yang mudah. Dan di antara mufti ada yang seandainya engkau tanya satu pertanyaan, bisa dia akan menjawabnya dengan segera. Fihi ini pada saat seandainya pertanyaan tersebut disodorkan kepada Abu Bakar dan Umar, bisa mereka akan jawab setelah mereka kumpulkan dulu para sahabat senior yang ikut perang Badar. Maka bertakwalah kepada Allah orang-orang yang yata'arudu dzalika, yang menangani hal tersebut, yaitu masalah fatwa, masalah jawaban pertanyaan. Karena seorang mufti itu berkata atas nama Allah dan Rasulnya, penyambung lidah Allah dan Rasulnya. Maka lihatlah isi fatwa yang dia sampaikan. Wa kaifa annaka tahmilu wizra fatwaka in aftaita bi ghairi ilmin. Dan bagaimanakah bahasanya engkau akan memikul dosa fatwamu jika engkau memberikan fatwa tanpa ilmu dan tanpa pengetahuan, tanpa fikih, tanpa kedalaman ilmu agama. Atau memberikan fatwa menyelisih kebenaran karena mau menyenangkan, mencari muka dan pujian banyak orang. Maka siapa mencari ridha Allah, mencari ridha manusia dengan murka Allah, Allah murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia murka kepadanya. Kemudian bab amanah dalam menjual dan membeli, menakar dan menimbang. Firman Allah Ta'ala, فَلْيُعَدِ اللَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهَا. Maka tidaklah orang-orang yang diberi amanah menyampaikan amanah. Penjelasannya macam-macam amanah itu banyak. Di antara amanah adalah jenis ini, yaitu amanah saat kegiatan menjual dan membeli. Maka tidaklah masing-masing dari penjual dan pembeli seorang yang aminan, seorang yang bisa amanah dalam muamalahnya, dalam transaksinya. Dia tidak menipu dan tidak menipu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayyani, dua orang penjual dan pembeli itu bil khiyari, memiliki hak opsi untuk membatalkan transaksi selama keduanya belum berpisah fisik dari majelis akad. Jika keduanya sodaka, jujur dan menjelaskan, yaitu jujur berkenaan dengan kelebihan produk dan menjelaskan kekurangan produk, maka diberkailah transaksi jual beli keduanya. Dan jika keduanya bohong dalam keunggulan produk, wakatama dan menyembunyikan kekurangan produknya, maka dihapus keberkahan transaksi jual beli keduanya. Pada asalnya jual beli antara kaum muslimin semestinya dibangun di atas prinsip amanah. Tidak ada menipu dan tidak ada khianat. Demikian juga wajib amanah dalam takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'aufu'ul kaila idha kiltum. Penuhilah takaran jika kalian menakar. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itu lebih baik dan lebih bagus dampak dan kesudahannya. Maka orang yang mengurangi takaran dan timbangan adalah seorang yang khain, seorang yang khianat, rusyas, seorang yang melakukan ghis, penipuan. Dan sungguh Allah telah binasakan satu bangsa dikarenakan mereka mengurangi takaran, sebagaimana yang Allah informasikan tentang kaum Nabi Su'aib alaihi salamu. Dan Nabi Su'aib itu punya gelar Khatibul Anbiya, oratornya para nabi. Beliau dinilai sebagai nabi yang paling, termasuk yang paling jelas ngomongnya, jelas, gamblang, memahamkan. Nabi Su'aib alaihi salam, Allah Ta'ala yang Allah berfirman oleh lisan Su'aib berbicara kepada kaumnya, fa'auful kaila, sempurnakanlah takaran dan timbangan, jangan kurangi annasa asya'ahum, hak orang lain dalam takaran dan timbangan. Maka timbangan hendaknya dengan timbangan yang adil. Al-qistas al-mustaqim itu al-mu'tadil, yang adil. Tidak ada padanya pengurangan. Tidak ada padanya baksun, mengurangi hak orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wala tabkhasu an-nasa asya'ahum. Janganlah kalian kurangi hak orang lain. Maka wajib bagi seorang muslim ketika menjual dan membeli untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Jujur ketika menjual dan membeli. Dan ini satu hal yang langka di tengah-tengah manusia di zaman ini. Kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Maka banyak orang di zaman ini mereka menipu dalam takaran dan timbangan. Wa ma huwa bima tsabatil kali wal wazni. Dan hal-hal yang setara dengan takaran dan timbangan. Mereka jual bidu'atahum, barang dagangannya, dengan kesan kalau itu sempurna timbangannya padahal kurang. Maka ini ghish, ini menipu dan mengurangi hak orang lain. Dan ini berlaku baik untuk biji-bijian, semacam padi, gandum, atau sayuran dan yang lainnya. Maka seorang muslim harus bertakwa kepada Allah ketika menjual dan membeli barang dan ketika bermuamalah, yaitu bertransaksi. Dan tidak menjadikan menipu sebagai kemahiran dalam menjual dan membeli. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيُعَدِلْ لَدِيْ تُمِنَ أَمَانَتَهَ. Maka hendaknya orang yang diberi amanah membayar, menunaikan amanahnya. Jadi salah satu makna ayat ini yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, maknanya adalah bayarlah utang. فَلْيُعَدِلْ لَدِيْ تُمِنَ أَمَانَتَهَ, itu salah satu tafsirannya adalah lunasi utangmu. Gitu ya. Lunasi utangmu. Maka jika tidak ada catatan, itu perjanjian utang piutang, tidak ada agunan. Kemudian seorang penjual memberikan amanah kepada pembeli. Memberikan amanah, jadi diutang. Jadi sehingga dibeli dengan tidak tunai. Maka wajib bagi pembeli untuk menunaikan amanah, yaitu bayar utang. Utang kreditan. Dan bertakwa kepada Allah Rabbnya. Maka ayat ini dalil disyariatkannya tawthiq. Membuat pengikat kepercayaan. Dan tawthiq, pengikat kepercayaan ketika bertransaksi, itu yang pertama. Dengan catatan, ada perjanjian tertulis. Yang kedua, ada saksi. Yang ketiga, bisa dengan agunan. Namun jika tiga hal ini tidak dijumpai, seorang pembeli itu percaya dan yakin, seorang penjual percaya dan yakin dengan pembeli, maka menjadi kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang bisuhulah dengan mudah. Jangan pakai nanti-nanti. Min ghairi mumatolatin, tanpa menunda-nunda, wala juhudin lil haqqi, jangan kemudian mengingkari kewajiban. Hak di sini artinya kewajiban. Jangan mengatakan saya tidak punya utang kok, atau mengatakan sudah lunas kok, padahal belum. Ini juhud, mengingkari lil haqqi, kewajiban. Allah Ta'ala berfirman, maka jika sebagiannya memberikan amanah kepada yang lainnya, yaitu dengan utang, memberi utangan tanpa saksi, tanpa agunan, tanpa perjanjian. فَلْيُعَدِلْ لَدِيْ تُمِنَا أَمَانَتَهَ. Maka hendaklah orang yang diberi amanah, yaitu orang yang berhutang, menunaikan amanahnya, itu membayar dan melunasi utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah katakan, jangan simpan persaksian, jangan sembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikan persaksian, maka itu adalah dosa yang dilakukan oleh hatinya. Dan Allah Maha mengetahui semua yang kalian lakukan. Hadza taujihun, maka di sini ada arahan dari Allah kepada manusia dalam berinteraksi. Hendaknya interaksi itu dibangun di atas tawthiq. Ya, di atas kepercayaan atau ikatan kepercayaan. Jika mereka teledor, maka sungguh Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. La yakhfa 'alaihi khafiyatun. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Dan hendaklah orang yang zalim menyadari bahasanya orang yang terzalimi, yang diambil haknya, itu akan tetap utuh haknya di pundaknya, di punggung, di lehernya, jika tidak dia serahkan kepada yang punya hak. Kemudian yang punya hak tidak merelakannya, maka yang punya hak akan mengambil hak itu pada hari kiamat berupa pahala-pahalanya. Itu jika dia punya pahala. Jika tidak, maka nanti kejelekan pihak yang terzalimi akan dicampakkan, diserahkan kepada yang zalim. Akhirnya orang yang zalim tadi akan dicampakkan di neraka, kama fil hadisi, sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.